aku tak bisa lagi menyanyi. Bagiku kini tak ada lagi lirik dan musik yang menarik untuk kunyanyikan bersamamu atau sendiri. Burung-burung terlalu berisik mendendangkan apa saja setelah mereka merdeka, membuatku tak dapat lagi mengenali suaramu atau suaraku sendiri. Taman tempat kita istirahat becek darah yang seharusnya tak tumpah. Jalan-jalan tempat kita mendekatkan hati tertutup dihadang geram dan amarah. Malam-malam tempat kita menyembunyikan cinta telah dionarkan kobaran kebencian. Daging-daging yang selama ini kita manjakan pun ikut terpanggang api dendam. Udara di seputar kita meruapkan bau terlalu anyir dan lalat-lalat berpesta di mana-mana. Bagaimana aku bisa menyanyi? Aku tak mampu meski menyanyikan lagu duka. Aku tak bisa mengadukan duka pada duka, mengeluhkan luka pada luka. Senar gitarku putus dan aku tak yakin mampu menyambungnya lagi. Dan langit pun seolah sudah muak dengan lagu-lagu bumi yang sumbang. Maaf sayang, aku tak bisa lagi menyanyi bersamamu atau sendiri. Entah jika tiba-tiba Nabi Daud datang membawa seruling ajaibnya. November 1998.